Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita masuk ke macam dhorof yang kedua. Telah kita lewatkan, alhamdulillah, pembahasan tentang dhorfu az-zaman, keterangan waktu, yaitu isim waktu yang mansub dengan penakdiran fi, ataupun isim yang menunjukkan waktu terjadinya satu perbuatan yang ia dinasobkan dengan penakdiran fi. Adapun kalau ia tidak ada padanya penakdiran makna fi, maka dia bukan dhorof, hanya isim zaman saja. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya isim zaman ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama al-mukhtas, yang kedua al-mubham. Apa itu yang mukhtas? Isim zaman yang mukhtas adalah isim zaman yang mukhtas adalah isim zaman yang apa? Menunjukkan kepada apa? Batas, ya, waktu tertentu, ya, batas waktu dan kadar tertentu. Ada punya mubham adalah apa? Apa yang dia tidak menunjukkan kadar ataupun batas tertentu, ya, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ya, sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari dhorof, yaitu dhorful makan. Ya, dhorful makan disebutkan di sini oleh Ibnu Ajurum rahimahullah, huwa ismul makani al-mansubu bitaqdiri fi, isim makan, nama tempat yang dinasobkan dengan menakdirkan makna fi, ya, dengan menakdirkan makna apa? Fi atau dengan definisi yang lain, isim yang menunjukkan kepada tempat terjadinya satu perbuatan, dan isim tersebut mengandungi makna apa? Fi. Dicontohkan di sini beberapa contoh dari dhorof makan, dan ini tidak sebagai batasan, di sana ada yang lain. Amama, amama, apa artinya amama? Di depan. Jalastu amama Zaidin, saya duduk di depan Zaid. I'rabnya bagaimana? Jalastu fi'lun wa fa'il, jalasa fi'lun mad mabni 'ala sukun litisali bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin. Amama dhorfu al-makan, dhorfu al-makan man mansub, seperti itu mansub, ya. Kalau mau disebutkan amilnya boleh, bi dinasukun apa? Bil fi'li, oleh fi'il, oleh jalasa itu. Wa alamatu nasbi al-fathah al-zahiru ala akhiri wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih, majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi, ya. Itu amama, ya. Kemudian yang setelahnya apa? Ya, khalfa, lawan dari apa? Amama, di depan, khalfa. Ini bisa dengan kalimat yang sama tadi, jalastu. Jalastu khalfa Zaidin, saya duduk di belakang Zaid. Khalfa dinasobkan karena sebagai apa? Dharf, dharful makan mansub, dan dia mudhaf, selain mudhafun ilaih. Ya. Qudama, di depan. Ya, seperti masya asyurutiyu qudama al-amir. Polisi itu berjalan di depan apa? Amir, ngawal. Ya. Itu apa? Qudama. Sama i'rabnya. Dharfu zaman man mansub wa alamat nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhiri, dan dia mudhaf. Kemudian wara'a, di belakang, sama makna dengan apa? Khalfa. Fauqa, di mana? Di atas. Tahta, inda, di sisi, di sisi atau di samping. Iza'a, hiza'a, tilqa'a, di hadapan, sama maknanya. Thamma, di sana, bukan thumma, ya. Kalau thumma huruf ataf dia, thumma huruf ataf. Kalau dengan fathah fa, thamma mana ya, apa? Di sana, hunaka. Fa aina matuwallu fa thamma wajhullah, ya kan? Kemudian huna, ini isim isyarah dia, mabni ala sukun, tapi pada mahalnya apa? Nasbin, sebagai dhorof juga, ya kan? Dhorof apa? Zaman, di sini. Ya, ini keterangan apa? Tempat juga. Cara ma'irabnya adalah demikian. Jalastu huna, misalnya saya duduk di sini. Jalastu sudah lewat tadi i'rabnya. Hunanya ismu isyarah, ya kan? Mabni ala sukun fi mahali nasbin ala dzarfiyah az-zama al-maka al-makaniyah. Ya. Mansub sebagai dzarful makan, dzarful makan. Insyaallah ini enggak terlalu sulit. Contoh nih, mana nih dzarfnya? Ya. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Berkata yang lain dari temannya Nabi Yusuf yang sepenjara, inni arani, saya melihat diriku membawa di atasku ra'si, di atas kepalaku khubza, roti. Mana di sini dzarfnya? Fawqa, mansub. Amilnya mana? Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Mana amilnya? Ahmilu. Ahmilu kan membawa. Hamala yahmilu wal ana ahmilu. Adapun maf'ulnya ahmilu ya khubzan. Kalau fawqa mansub bukan maf'ul bi tapi apa? Dzarfu al makan mansub dan dia mudhaf, ra'si mudhafun ilaihi. Kemudian id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Tahta itu dzarf. Amilnya mana? Yubayyi' fi'ilnya. Ya. Yeah. Id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Ya. Yeah. Jadi tahta dzarful makan mansub wa alamatun nasbi al-fathah dan mudhaf ya asy-syajarati mudhafun ilai wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum mana wara'a wa lamma tawajjahat tilqa'a madyan tilqa'a tatkala Nabi Musa pergi berangkat tilqa'a madyan ke arah Madyan ya maknanya kadang di hadapan kadang tilqa'a bisa ke arah ya Madyan. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mana? Syatra ke arah masjidil haram. Syatra arah. Arahkanlah wajahmu. Ya. Palingkanlah atau tujukanlah wajahmu. Apa? Kemana? Ya. Di arah masjidil haram. Ya. Insyaallah faham ya. Pembahasan berikutnya adalah bahwasanya sebagaimana dzarfu az-zaman, dzarful makan pun ada dua macam. Telah kita lewatkan bahwasanya dzarful makan, dzarfu az-zaman ada dua, yaitu apa? Al-mukhtas yang ia memiliki kadar dan batasan, ada awal dan akhirnya, seperti yauman, usbu', syahr, sana. Ada juga yang apa? Mubham, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, tidak ada kadar, tidak ada batasannya, seperti waqtan, hinan, sa'atan. Ya, kalau sa'atan bisa dua sisi, tergantung ini mau kan ya. Demikian pula dzarful makan, keterangan tempat, ada dua macam. Yang pertama al-mukhtas sama, yang kedua berarti apa? Al-mubham. Apa itu keterangan tempat dzarful makan yang mukhtas? Dzarful makan yang mukhtas adalah dzarful makan yang ia memiliki surah, bentuk. Ada bentuknya. Bisa dilihat. Ya. Ada bentuknya dan ada batasannya yang jelas. Ya. Contohnya apa? Ada rumah. Ini kan rumah keterangan tempat bukan? Iya kan tempat. Ya. Dan dia maksudnya mukhtas. Kenapa? Ada bentuknya rumah itu. Ada batas-batasannya depan, belakang, kanan, kirinya. Iya kan? Apalagi? Al-masjid. Apalagi? Al-bustan. Al-madrasah. Ya. Al-hadiqah dan yang lain sebagainya. Yang ia menunjukkan kepada tempat yang ada bentuknya. Dan juga ada batasannya. Kanan, kirinya, depan, belakangnya. Itu macam dzarful makan yang apa? Mukhtas. Macam yang kedua dari dzarful makan adalah yang mubham. Dzarful makan yang mubham, keterangan tempat yang mubham adalah yang ia tidak memiliki bentuk. Tuh, tidak ada bentuknya. Tidak ada batasan tertentu juga. Contohnya waro'a, di belakang. Ini kan keterangan tempat di belakang. Sekarang di belakang ada bentuknya enggak? Tidak ada. Ada batasannya enggak? Ya terus, sampai saya di belakang terus. Pokoknya di belakang saya itu terus, enggak ada batasannya kan. Amama juga demikian pula, di depan. Ada bentuknya enggak? Tidak ada. Ada batasannya enggak? Tidak ada terus di depan saya. Di atas juga, demikian pula di bawah juga. Tanya semisal itu. Ya, arah-arah yang enam. Paham ini? penting untuk kita mengetahui pembagian dari dzarful makan ya kepada dua bagian ini. Yang pertama apa? Al-mukhtas, yang kedua al-mubham. Ada tujuannya. Ya, yaitu bahwasanya yang boleh dinasobkan sebagai dzarful makan dari dua macam apa? Dzarful makan ini hanyalah yang kedua, yang mubham saja. Paham enggak? Yang mubham saja. Ya, dzarful makan yang boleh dinasobkan sebagai apa? Dzaraf atau isim makan yang boleh dinasobkan sebagai dzaraf hanyalah yang mubham saja. Yang tidak memiliki bentuk dan memiliki tidak memiliki batasan, waro'a, amama, khalfa, inda, fauqa dan semisalnya. Hanya itu yang boleh mansub sebagai apa? Dzaraf. Adapun yang mukhtasnya tidak boleh. Kalau mau kita gunakan boleh, tapi dengan fi, disebutkan fi-nya. Jadi jalas tu fil masjidi. Enggak boleh jalas tu al masjidah mansub ala adzarfiyah al makaniyah. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia mukhtas. Kalau mau kita gunakan pakai fi. Jalasu fil masjidi. Iya. Paham enggak? Kumtu misalkan saya berdiri fil hadiqati. Kasih fi. Enggak boleh kumtu al hadiqata dengan makna saya berdiri di kebun. Enggak boleh. Ada pun yang mubhamnya, ya ini yang bisa dijadikan sebagai dzarfu al makan yang mansub. Sallaitu. Ya khalfa al imam. Saya sholat di belakang imam. Bisa enggak? Ya bisa. Amama. Apa khalfa? Di belakang imam. Ya. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhu al makanu illa mubhama. Kata Imam Ibnu Malik. Wa kullu waqtu wa kullu waqtin qabilun dzaka. Setiap keterangan waktu itu bisa datang sebagai dzarful makan yang mansub. Ya, wa kullu waqtin qabilun dzaka. Setiap keterangan waktu bisa menjadi dzarful makan. Wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Sedangkan keterangan saya ulangi ya. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma. Setiap keterangan waktu, ya keterangan waktu, dzarf apa ini? Zaman. Bisa dinasabkan sebagai dzarf semuanya, yang mukhtasnya dan yang apa? Mubhamnya. Ya, wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Sedangkan keterangan tempat tidaklah bisa menerima nasab sebagai dzarf kecuali yang mubham itu. Wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Nahul jihati wal maqadiri wa ma ya sigha min al fi'li kamarman min rama. Sudah paham ya? Amama sudah jelas mana khalfa, qudama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a. Kalau ma'a artinya apa? Bersama, sama, bersama. Ini ya, seperti qum apa? Jalasu ma'a apa? Abi misalkan fi al-masjidi. Atau semisal itu, silakan dibikin contohnya. Jalasu hidha'a misalkan Zaidin. Saya duduk berhadapan dengan Zaid. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak akan kita tambahkan beberapa pembahasan yang semoga bisa bermanfaat. Ya, paham ini? Dzarful zaman, dzarful makan ya. Ya, dzarf. Iya. Sekarang udah tahu kan? Ya. Kenapa demikian? Kok kenapa khalfa gitu kan? Tapi khalf kalau didhafahkan jadi kasro ya khalfihim kan, kalau kemasukan huruf jar ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kalau dimasukkan huruf jar jadi majrur. Ya, fa syainahu fa hum la yubsirun. Surat apa? Yasin. Paham insyaallah ya. Wa min waraihim. Ya ada. Ketika kasro kemasukan min. Ya, dijarakan dengan min. Paham ya insyaallah ya. Ya, kalau sudah paham kita akan menyebutkan pengganti-pengganti dari dzarf, macam-macam pengganti dzarf yang dia di i'rabnya di i'rab mansub. Ya, sebagaimana dzarf. Ya, di sana ada pengganti-pengganti dari dzarf yang dia mansub sebagai dzarf juga ataupun wakil dari apa? Dzarf yang pertama. Lafaz yang menunjukkan kepada keseluruhannya dzaraf. Dzaraf di situ masuk apa? Dzarfu zaman dan dzarfu al makan. Apa yang ia menunjukkan keseluruhannya dzaraf atau bagian, sebagian dari apa? Dzaraf. Lafadznya ini kul, jami', ba'd, nisf dan semisalnya. Sehingga ketika dikatakan sumtu kulla syahri, saya berpuasa kulla syahri, apa artinya? Setiap bulan. Di sini kan menunjukkan keseluruhan ya. Ya kan? Sumtu kulla syahri. Saya berpuasa di setiap bulan. Kulla itu mansub. Padahal kalau dari sisi lafadznya tidak menunjukkan kepada apa? Dzaraf. Tapi karena dia disandarkan ya, atau karena dia lafadznya menunjukkan keseluruhan dan diidhofahkan disandarkan kepada zaman, maka dia mansub sebagaimana apa? Dzarfu az-zaman. Apa jadi dikatakan naib dari dzarfu zaman. Atau walaupun dikatakan dzarfu zaman mansub pun tidak mengapa. Nih, kajian membolehkan seperti itu. Ya. Dzarfu zaman. Jadi sumtu kulla syahri. Sumtu fi'lun fa'il kulla. Antum katakan apa? Dzarfu zaman mansub atau naib? Ya. An dzarfi zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirun ala akhirih dan dia mudhaf asy-syahri mudhafun ilaih. Atau ba'd ini menunjukkan sebagian kan? Sumtu ya. Ba'd asy-syahr, saya berpuasa di sebagian bulan. Menunjukkan sebagian kan? Ya, ba'd pun mansub juga sebagai dzaraf. Iya, sama. Meskipun dia secara lafaz ataupun lafadznya ba'd tidak menunjukkan pada dzaraf, ya kan? Tapi karena dia disandarkan kepada dzaraf, maka dia i'rabnya sebagaimana dzarfuz zaman. Apa? Man mansub. Sumtu ba'd asy-syahri. Itu. Contoh dalam Al-Qur'an ya kullu yaumin huwa fi sya'n. Tuh. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Mana di sini dzarfnya mansub? Kullu. Padahal kulla tidak menunjukkan kepada dzaraf, tapi dia disandarkan kepada dzaraf yaum. Maka dia mansub. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia Allah Subhanahu wa taala dalam urusan di setiap harinya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadhan. Adalah Jibril alaihi salam menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla lailah, di setiap malam fi Ramadhan. Di sini mana dzarfnya yang mansub? Kulla. Kenapa kita katakan kulla dzarf? Karena disandarkan kepada apa? Kepada dzarf lailah. Di sisi yang lain dia menunjukkan kepada keseluruhan. Ramadhan dikasih fi boleh. Ya, lailatin fi Ramadhan. Ya. Kalaupun dibuang berarti kulla lailati Ramadhan. Ya. Itu yang pertama ya. Paham? Jadi yang menggantikan dari dzaraf yang pertama apa? Lafaz yang menunjukkan keseluruhan atau sebagian, sebagian bisa setengah, bisa sepertiga, seperempat, tsuluts, rubu' ya. Yang ia disandarkan kepada apa? Dzaraf, maka dirob sebagai dzaraf mansub. Ya. Yang kedua. Al-'adad. Al-'adad itu bilangan. Al-mumayyiz yang ditamyizi nanti belum ya. Insyaallah nanti akan datang. Yang bilangan ini ditamyizi dengan dzarfuz zaman ataupun makan. Nanti insyaallah tamyiz. Pokoknya ketika ada bilangan kemudian setelahnya diikuti oleh isim zaman ataupun makan dia mansub, maka dia dzaraf i'rabnya. Paham? Contoh sumtu 20 yauman. Saya berpuasa 20 yauman. Yauman. Di situ yauman apa i'rabnya? Sebagai dzaraf mansub. Iya. Apa? Bukan yauman 20-nya. Ya, sumtu 20 yauman. Al-adad bilangan gitu ya. Bilangan yang ditamyizi dengan zaman. Ya, yaumannya itu tamyiz gitu, balik. Ya, kebalik. Saya ulangi, yang kedua adalah bilangan. Ah, ini bilangan ini bisa di'rab sebagai apa? Dzaraf. Ketika dia ditamyizi. Tamyiz itu mansub, ditamyizi dengan zaman ataupun makan. Contoh sumtu 20 yauman, saya berpuasa 20 hari. Mana di sini dzarafnya? 20. Kenapa? Kok bisa? Bisa karena dia 20 ditamyizi dengan yaum. Sedangkan yaum adalah apa? Ya maknanya zaman. Iya, zaman. Dan dia mansub yauman di situ sebagai tamyiz, nanti ada akan datang bahasa di tempatnya itu. Ya. Contoh yang lain, ya. Sirtu atau dalam Al-Qur'an disebutkan fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'athah mana? 100. 100 i'rabnya apa? Dzaraf. Iya. Kenapa? Karena ditamyiz dengan am. Ya, amin. Di sini tamyiznya majrur. Ada yang majrur juga. Itu belum pembahasannya. Al-Muhim di sini, mi'ata i'rabnya apa? Dorof. Dorofnya dorof apa? Lihat setelahnya apa? Amin. Apa? Zaman atau makan? Zaman. Ya, jadi mi'a itu mansub sebagai apa? Dorofu zaman. Atau naib pengganti dari dorofu zaman. Ya. Contoh ayat yang lain. Lihat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Salah seorang dari mereka, orang-orang Yahudi, sangat menginginkan seandainya dipanjangkan umurnya hingga 1000 tahun lamanya. Mana di sini dorofnya yang masuk? Alfa. Alfa itu adad kan, bilangan kan? Dia ditamizi dengan sanah. Maka dia mansub sebagai apa? Dorof. Dorofnya dorof apa? Lihat sanah. Berarti dorofu zaman. Contoh, ya? Sanah tahun. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 ayyamin illa ramza. Qala, kata Allah SWT kepada Zakaria, ya Nabi Zakaria, ayatuka, tandanya, tanda bagimu bahwasanya istrimu akan melahirkan seorang anak, bahwasanya engkau tidak bisa berbicara, tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat saja. Di sini mana dorofnya? Thalatha, bentuknya adad. Dia pun jatuh sebagai dorof. Kenapa? Karena dia ditamizi dengan apa? Hah? Dengan ayam. Dan ayam adalah keterangan apa? Keterangan zaman. Ya, tapi jadi nanti ada yang mansub, ada yang majrur. Kemudian yang ke-3 berarti ya. Tadi yang pertama yang menggantikan dorof apa? Ya, lafad-lafad yang menunjukkan keseluruhan seperti kul, jami' atau sebagian, ba'ad atau nisfahu atau thulutsahu, yang dia diidhafahkan kepada apa? Dorof, zaman ataupun makanya. Yang kedua, adad bilangan yang ditamyizi dengan dorof. Iya. Yang dibahas adadnya itu. Dia sebagai apa? Dorof. Ya. Yang ketiga isyarah. Kata tunjuk. Ya. Yang kata tunjuk ini diarahkan kepada zaman ataupun makan. Itu pun dia sebagai dorof. Contoh ya. Sumtu. Apa? Hadhal yauma. Sumtu hadhal yauma. Saya berpuasa di hari ini. Mana dorofnya? Hadza. Hadza itu. Kalau di i'rab sumtu jelas ya. Fi'lun wa fa'il. Hadza hanya untuk tanbih saja. Isim isyarahnya za. Za itu isim isyarah. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Dorof. Dorof apa? Hadza al-yawm. Dorof zaman. Lihat setelahnya. Al-yawmnya badal. Ingat ya. Kalau ada isim yang ada al-nya yang datang setelah isim isyarah. Maka dia sebagai ba. Dal, al-yaumnya. Kenapa mansub? Karena dia badal dari yang mansub. Maka ikut mansub. Badal sudah belum bahasanya? Sudah. Tuh. Apa enggak? Yasirtu dhalikal mila. Saya telah melalui mil tersebut. Satu mil tersebut. Satu mil itu sudah saya lewati. Ya. Mana di sini? Dhalika. Eromnya sebagai apa? Dharfu apa? Mil. Satu mil itu sudah saya lalui. Hah. Tempat. Mil ya. Satu mil. Satu jarak satu mil sudah saya lewati itu. Berapa berarti dalika? Makan. Cuma karena dalika itu isim isyarah dia mabni. Maka irobnya mahali. Ya. Fi mahali apa? Nasbin. Ya. Dharf. Dharf apa? Zarful makan atau ala zarfiyah al-makaniyah. Itu lebih bijaknya. Al-mila sebagai ba? Badal. Badal. Faham insya Allah ya. Yang ke? Udah 3 aja lah. Iya. Ya, kemudian sudah kita lewatkan juga. Bahwasanya yang namanya dorof itu memiliki tempat bergantung. Tempat bergantungnya dorof itu apa? Fi'il. Ini ke masalahnya. Jadi dorof itu Zaidan al-ana. Al-ana muta'alliqin dengan apa? Daruba. Kalau ana daribun Zaidan al-ana. Ana daribun Zaidan al-ana. Al-ana mansub muta'alliqin dengan apa? Darib. Ini isim fa'il mengandungi makna fi'il. Bisa juga masdar. Ajibtu min darbika Zaidan al-ana. Saya merasa kagum atas pukulanmu kepada Zaid sekarang ini. Al-ana. Muta'alliqin apa? Dengan darab. Terus masdar. Darab itu darban. Kemasukan min dengan kasrah. Ajibtu min darbika Zaidan. Zaidan maf'ulnya darab. Jadi yang beramal seperti fi'il itu banyak. Fi'il yang jelas maya. Asalnya kan yang beramal kan. Isim fa'il. Darib. Isim maf'ul. Madrub. Ya. Terus apa lagi? Masdar. Tapi tulisannya bukan masdar. Bukan pentang. Bukan ya. Biar yang buru-buru aja. Kalau masdar. Kan kesempatan tuh. Jadi gak usah dikasih alif nulisnya. Ya, kemudian ada hal yang lain yang perlu dikasih tahu. Siap belum nih ya? Belum. Mau dikasih tahu siap belum? Belum. Sebelum itu silakan ditanyakan dulu lah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Ada yang kurang jelas, mana? Nanti diperjelas. Ini di hadapan, di depan. Iya, di depan, di hadapan. Kalau dari Qadim kalau itu mah, Qadim Qudama. Ya. Ya, depan di depan bisa. Nah, sekarang yang perlu ditanbih juga adalah bahwasanya apabila dorof, ada berapa macam dorof? Yaitu zaman dan makan, itu jatuh sebagai khobar. Boleh enggak dorof jatuh sebagai khobar? Boleh, khobar kan macam-macam. Ada khobar mufrad, dari ana zaidun. Ada khobar yang jumlah, ada syibu jumlah kan. Jumlah, ana, apa? Zaidun, mata abuhu, atau abuhu, qaimun. Jadi khobar, bisa mufrad, bisa apa? Jumlah, jumlah ada ismiyah, ada fi'liyah, bisa juga syibu jumlah, ada dua syibu jumlah kan, jar majrur dan dharaf. Jadi apabila dharaf jatuh sebagai khobar ataupun na'at, jadi dharaf pun bisa jatuh sebagai na'at, bisa sebagai hal pun bisa, cuma hal belum dibahas ya. Sebagai silah mausul juga bisa, silah mausul dibahas belum. Maka ketika itu dia muta'alliq, bergantung, berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf secara wajib, dibuang secara wajib. Contoh ya, al-kitabu fauqal maktabi, kitab itu ada di atas meja. Mana di sini mubtadanya al-kitabu fauqal maktabi? Mubtadanya mana? Jumlahnya dulu, jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena dibuka dengan isim. Al-kitabu fauqal maktabi. Mubtadanya mana? Al-kitabu. Khobarnya mana? Fauqal maktabi. Bentuknya apa? Syibu jumlah, yaitu dhorof. Dhorof apa? Fauqal maktabi. Di atas meja. Makan. Ketika itu mendapati khobar bentuknya dhorof, zaman ataupun makan, maka dia wajib bergandengan ataupun wajib ia bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf. Kan sudah ada kaidahnya bahwasanya kalau dharf ya mesti dia muta'alliq kan. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah mutlak khabar kan enggak ada fi'ilnya. Ya kan? Tidak ada juga yang semakna dengan fi'il, maka dia ketika itu wajib berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf, dibuang. Yang dibuang itu takdirnya apa? Boleh takdirnya istaqarra atau mustaqirrun, artinya sama, ada gitu loh. Ada. Sehingga dalam terjemahan kan ada Alkitabu fawqal maktabi, artinya apa? Kitab itu ada di atas masjid. Di atas masjid. Udah kecapean berarti ini. Bener enggak, Pak? Salah, Pak. Berarti enggak paham. Ya. Kalau setuju dengan Ana ya sama-sama pusing. Alkitabu fawqal maktabi, kitab itu ada di atas meja. Makna ada ini itulah muta'allaqnya, tempat bergantungnya dzaraf itu fawqa al-maktab. Jadi aslinya al-kitabu istaqarra fawqa al-maktabi gitu ya. Jadi fawqa itu berkaitan dengan istaqarra, ini buang. Kalau istaqarra fi'il. Atau boleh penakdirannya pakai isim mustaqirun. Tapi ini istaqarra dan mustaqirun wajib dibuang. Wajibul kudu. Dibuang. Harus dibuang. Jadi enggak boleh dimunculkan al-kitabu misalkan istaqarra fawqal maktabi, enggak boleh. Jadi kalau kita i'rab seperti ini. Al-kitabu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahiru 'ala akhirih fawqa dharfu makan mansub. Ya. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiru 'ala akhirih. Sebutkan nanti. Ya, atau dilanjutkan dulu enggak apa-apa. Dan dia wa huwa mudhaf al-maktabi mudhaf ilaih. Ya kan? Dharf ini muta'alliq bi mahdzuf gitu. Wujuban, paham? Jadi adh-dharf yani fawqa apa muta'alliq berkaitan dengan bergantung dengan bi mahdzuf, sesuatu yang mahdzuf, wujuban. Dan ia khabar, ya. Fawqa al-maktabi itu khabar. Ya. Paham ini ya? Ya kadang untuk pemula dikatakan fi mahalli rafin khabar. Paham gak kira-kira? Al-kitabu fawqal maktabi fawqa dharfu makan mansub. Muta'alliq apa? Bi mahdhufin wujuban. Iya. Kalau mau ditakdiru boleh takdiru istaqarra atau musaqirun. Iya. Wa huwa khabarun, dia khabar. Fawqal maktabi khabar. Ya ada khilaf di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan khabarnya asli istaqarra itu, tapi tidak perlu kita masuk ke situ. Ya, cukup dengan kita katakan fawqa dharfu makan mansub. Kalau mau dilanjutin wa alamatu nasbihi wa huwa muta'alliq bi mahdhufin wujuban, dengan sesuatu yang dibuang secara wajib. Ya, kalau misalkan disebutkan takdiru istaqarra panjang, tapi enggak disebutkan juga enggak apa-apa. Wa huwa khabar, dan dia khabar. Fawqal maktabi khabar, bentuknya apa? Syibu jumlah. Nah itu. Dan boleh juga itu dhorf jatuh sebagai na'at. Na'at kan sudah lewat ya. Ya bisa juga bentuknya jumlah. Kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah kata yang nakirah, maka dia sebagai na'at, sudah lewat. Ya. Ja'ani apa? Ja'a rajulun. Ya, ataupun ja'a rajulun yadhaku misalkan. Datang seorang laki-laki yang sedang tertawa. Yadhaku jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa na'at, tapi bentuknya jumlah. Dhorof juga bisa jatuh sebagai apa? Na'at. Sui marartu bi tha'irin fawqa husnin. Saya melewati seekor burung yang, artinya juga yang ya, ada di atas ranting. I'rabnya marartu fi'il mafa'il bi tha'ir, itu jar majrur muta'alliq dengan marra. Fawqa husnin, fawqa dhorof mansub. Muta'alliq bi mahdhuf na'atun gitu. Na'at li tha'ir. Berarti dia pada mahalnya apa? Jarin kan, to'irin sih sifat dari to'ir, bi to'irin fawqa husnin. Marotu bi to'irin fawqa husnin, jadi husn, fawqa itu sebagai apa? Sifat dari to'ir. Dia muta'alliq dengan mahdhuf, ya, na'at bagi apa? To'ir. Sehingga mahalnya apa? Jar berarti ya. Susah boleh. Ra'aitul hilala baina sahabi. Ini halnya, kalau hal belum dibahas sudah nanti aja lah. Yang mudahnya saja. Nah, sekarang latihan-latihan aja deh. Al-muhim tadi faedahnya yang kita barusan sampaikan adalah bahwasanya kalau dhorof makan ataupun zaman jatuh sebagai khabar, maka dia mesti apa? Muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf. Takdirnya apa? Istaqarra fi'il atau isim mustaqirun boleh. Paham ya? Dan dia dhorofnya itu khabar. Kalau mau disebut fi mahalli rafin boleh juga. Atau sebagai na'at ketika datangnya setelah yang nakirah, atau sebagai hal ini belum dibahas, atau sebagai silah. Kalau sebagai silah, seperti alladhi fauqal maktabi kitabi, alladhi fauqal maktabi kitabi, yang ada di atas meja itu adalah kitabku. Di sini kan fauqal maktab sebagai silah dari alladhi. Alladhi kan isim mausul. Isim mausul, silahnya kan jumlah, bisa ismiyah, bisa fi'liyah, bisa sibu jumlah. Kalau sibu jumlah jadi dzaraf, alladhi fauqal maktabi, di situ juga fauqa, di situ juga dikatakan fauqa itu dzaraf muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban juga. Cuma takdirnya kalau sebagai silah harus fi'il istaqarra. Nah, alasannya apa? Belum saatnya dia. Pokoknya harus fi'il. Kalau adapun kalau jatuh sebagai khobar, na'at, hal, boleh istaqarra, boleh mustaqirun, boleh kana, boleh kainun. Tapi kalau sebagai silah harus fi'il istaqarra atau yang semakna dengannya. Ya, belum saatnya itu. Ya, ini bisa difahami nih. Sedikit-sedikit. Ya, latihan saja deh. Coba antum keluarkan mana dzarafnya dan sebutkan macam atau jenis dari dzarafnya, zaman atau makan. Kemudian coba i'rabnya bagaimana? Ya. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafath ila nisaikum. Mana dzarafnya? Lailata. Dzarafnya dzaraf apa? Zaman. I'rabnya bagaimana? Mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahirun ala akhirih. Iya. Amilnya mana? Uhilla lakum lailatal shiyam. Uhilla. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Mana dzarafnya? Dzarafnya dzaraf apa? Makan. Tahta makan. Mubham atau mukhtas? Mubham. Mesti kalau makan harus mubham. Mansub juga. Iya. I'rabnya tahtahu sebagai apa sekarang? Wa kana tahtahu kanzul lahumā. I'rabnya sebagai apa? Siapa yang bisa? Tahta di sini. Dzaraf i'rab sebagai apa? Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Hah? Isim kana ya harus masa mansub tahtahu. Masa isim kana ya marfu kan? Kana kan merfakan isimnya, menasubkan khobarnya. Mana isimnya? Itu tahtahu khobar dari kana yang didahulukan. Didulu. Apa jawab? Didulu kena ya? Didulu kena. Tahtahu itu apa? Hah? Di? Ya, diawalkan ya. Ya, yang penting anda paham lah. Ini dikedepankan ini ya. Didahulukan. Didahulukan tuh didahulukan tuh di zaman pengenkan bukan. Didahulukan tuh bukan. Tapi di apa? Depankan tadi ya. Wa kana itu gampang sih, sengaja dipersulit. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Tahtahu itu dzaraf khabar dia, didahulukan. Isimnya mana? Kanzul lahumā itu isimnya kana diakhirkan. Boleh takdim takhir mutar khabar kana itu boleh. Wa kana aslinya wa kana kanzul lahumā tahtah. Itu. Ada hikmahnya didahulukannya bah khabar. Sehingga tahtahu i'rabnya dzaraf dia muta'alliq bi mahdhuf wujuban khabar gitu. Kalau mau pada mahali pun enggak apa-apa mahali rafin. Lagi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Mana dzarafnya? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha kulla. Dari mana antum tahu kulla itu dzaraf? Karena kulla menunjukkan kepada keseluruhan dan dia disandarkan kepada hin, sedangkan hin adalah keterangan apa? Waktu yang mubham atau mukhtas? Mubham. Ya, berarti kulla ini i'rab sebagai apa? Dzarfu apa? Dzarfu zaman mansub, atau kalau dikatakan naib an dzarfi zaman mansub juga boleh. Paham? Kemudian qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Abadan. Dzarf apa? Zaman. Mukhtat mubham. mubham. Ya. Ada batasannya. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Maka di hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu wa Fir'aun agar itu menjadi ayat tanda bagi orang sepeninggalmu. Mana di sini? Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Mana di sini? Khalfa. Ada lagi enggak? Fal yauma. Al-yawma juga. Iya. Di hari ini nunajjika, kami selamatkan engkau. Amilnya al-yawma nunajjika bi badanika. Badan kamu. Litakuna liman khalfaka ayah. Iya. Mana litakuna? Ini takut isimnya litakuna. Ada apa? Hah? Mana? Isimnya litakuna. Dhamir musatir ya fi wujub tanda anta ya. Agar engkau ya menjadi tanda gitu. Ayah khabarnya. Khabarnya takun mansub. Ya. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Qabla itu semuanya apa? Mansub sebagai dhorof apa? Qabla, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Dhorof apa? Zaman. Ingat qabla itu adalah dhorf yang musyarak, kadang digunakan untuk zaman, kadang untuk makan. Seringnya zamannya, seringnya. Kemudian walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Fawqa. Dhorf apa? Dhorf apa fawqa? Makan tempat. Mubham atau mesti kalau dhorf makan harus mubham. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Thalatha. Thalatha ini adad dia. Di i'rab sebagai apa? Dhorf. Kenapa? Karena dia ditamyizi dengan dengan ya layalin. Dengan zaman, dengan isim zaman layalin. Dan tamyiznya mulai 3 sampai 10 itu majrur. Ya. Misalkan tiga orang laki-laki, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, dan sampai 10. Kalau perempuan dibalik aja antara adad bilangan sama ma'dudnya. Kalau perempuan ya salatu apa? Niswatin misalkan ya. Arba'u niswatin dan seterusnya, nanti kalau perlu kita bahas ini khusus bahasan adad ya. Nanti udah terakhir insyaallah. Kemudian qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. 40. Di iras bagi apa 40? Taraf. Taraf 40 sanah. Zaman, karena dia ditamyiz dengan zaman sanah. Ya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Rabb kita yang maha barakah, yang maha suci ataupun dengan makna yang lain. Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylah, di setiap malam, ila samai dunia, ke langit bumi. Hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Mana di sini? Kulla laylah. Alhamdulillah. InsyaAllah bisa ya. Cukup. InsyaAllah pembahasan berikutnya adalah tentang al-hal ya, masih tentang al-mansubat ya wa adaduha. Baru kita ambil berapa? 3 ya. Maf'ulun bih, kemudian apa? Maf'ul mutlak ya, masdar. Kemudian yang ketiga apa? Dhorof. Yang keempat al-hal. Al-hal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.